Selamat malam Jumat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semua? Malam ini minggu pertama tahun 2010. Di CNN semuanya bilang kita sepakat menyebutnya 2010 seperti 1945 gitu. 1945. Jadi 2010 ya, 2010. Minggu pertama 2010. Kita akan membaca Alkitab kita ya. Kita buka Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Kita baca dari ayat 13 sampai 16. Ayat 17 sebenarnya itu adalah masuk ke pasal 5 ya. Tapi mungkin karena Robert Estin itu katanya dia menaruh pasal dan ayat ini lagi di atas kuda di dalam kereta kadang-kadang. Jadi goyang-goyang gitu ya. Oke, jadi kita lihat perikopnya 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Ano, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu bermegahkan diri dalam jangkamu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami dan memimpin hari-hari hidup kami. Sehari demi sehari, bahkan sebulan demi sebulan, setahun demi setahun. Kami barusan meninggalkan tahun 2009. Tahun yang dihitung dari kedatangan-Mu yang pertama ya Tuhan. Dan sekarang kami memasuki tahun 2010. Tuhan, kami tahu persis bahwa Engkaulah yang memegang segala rahasia hari esok, dan kami tidak tahu apapun. Oleh sebab itu tolong kami agar kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Puji hormat kami naikkan pada-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat Yakobus ini ditulis oleh saudara seibu ya, dari Tuhan Yesus. Jadi setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus, dia melahirkan lagi sekurang-kurangnya ada 6. Sekurang-kurangnya itu ada 6 anak lagi sesudah Tuhan Yesus. Karena ada 4 orang putra dan putri dipakai jamak. Jadi lebih dari 1. Jadi sekurang-kurangnya ada 6. Ya zaman itu ya semua orang banyak anak gitu ya. Kalau yang normal gitu, banyak anak gitu. Jadi salah satunya adalah Yakobus. Salah satunya lagi adalah yang tulis Yudas ya, yang tulis surat Yudas. Nah, jadi Yakobus ini bukan yang rasul. Yakobus yang rasul itu sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes salah satunya. Jadi ini Yakobus yang anaknya Maria dengan Yusuf beneran gitu secara daging ya. Kelihatannya Yakobus ini pertama-tamanya itu tidak begitu yakin bahwa Yesus Kristus, bahwa ini kokonya ini itu adalah sang juru selamat, bahkan sang pencipta sendiri. Anda bisa bayangkan ya, saya pikir siapapun kita pasti akan kagetnya bukan main gitu ya. Nah, karena sudah biasa bergurau dengan dia dan lain sebagainya, tiba-tiba sesudah dia bangkit ya, segalanya jadi berubah. Sehingga Yakobus ini ya, dia sangat sangat ini ya, impress, sangat terkesan sekali ya, bahwa wow, saya pikir di antara begitu banyak orang yang mengalami bagaimana besar dengan Sang Juru Selamat dan hidup bersama-sama itu tidak banyak, jelas ya. Dan Yakobus mungkin merenungkan bahwa luar biasa ya, sungguh dia mengalami hal yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia tulis surat ini untuk menasihati orang-orang perantauan katanya. Kalau dilihat dari bagian awal dari surat ini katanya, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pakai salam dari Yakobus, ya kami seibu dengan Yesus, dia tidak bilang begitu. Tetapi dia bilang, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Jadi ditulis kepada 12 suku di perantauan. Mereka pergi ke sana, ya, perantauan. Dan memang orang merantau, ya, orang merantau itu, orang Yahudi itu banyak itu perantau itu adalah yang pedagang biasanya. Yang perantau itu pedagang. Karena kalau yang jadi petani, ditinggal aja di Israel. Sudah ada plot tanahnya, sudah ada kapling-kaplingnya, satu orang kebagian di mana-mana. Kalau jadi petani gitu. Dan yang pergi ke tempat yang lain, ya, ke kota Roma lah, ke kota ke Yunani lah, segala macam, itu pedagang biasanya. Mereka yang meninggalkan karya petani, mengadu nasib jadi pedagang ya, ke tempat yang lain, perantau. Jadi Yakobus sadar bahwa pembaca suratnya ini adalah mayoritasnya itu pedagang, orang berbisnis gitu. Dan pedagang ya, biasanya lumrahnya itu banyak bepergian, banyak bepergian ya. Dan pedagang juga banyak berencana, begini, begitu, segala macam begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di awal tahun ini, di mana kita tinggalkan tahun 2009, sekarang masuk tahun 2010, saya yakin ya, banyak di antara kita, walaupun tidak dituangkan dalam kertas atau dalam diary atau apa begitu ya, itu pasti diangan-angan di pikiran kita, ah, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu ya, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan itu, saya mau cari duit ya, mau kawin, saya mau sekolah ya, saya mau supaya lebih mantap di usaha ini, saya mau supaya mendapatkan itu dan lain sebagainya. Pasti sebagai manusia ada banyak angan-angan, ini mau dikerjakan, itu mau dilakukan, banyak sekali. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yakobus dalam suratnya kepada para perantau ini, orang-orang perantauan ini, dia menasihatkan supaya kita menjadi orang percaya, menjadi orang percaya yang benar di hadapan Allah. Jadi orang percaya yang benar di hadapan Allah. Yang pertama yang saya ingin ajak Anda lihat itu adalah bahwa kita mesti melihat siapa diri kita dulu. Ini yang sebenarnya di sini, di perikop ini kata, kita harus dapat menyadari siapa diri kita. Di sini ditekankan di sini katanya ya, sebenarnya kalau ini di katanya ayat yang ke-14, apakah arti hidupmu katanya ya, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, uap. Kalau Anda beli Coca-Cola ya, Anda boleh kocok-kocok dia, kocok-kocok itu. Kalau Anda buka langsung itu ya. Langsung itu ya, itu tekanan sodanya itu ya, langsung wow, langsung wow, melengung sebentar saja lenyap ya, sebentar saja lenyap. Saudara, hidup kita Indonesia ini, rata-rata umur orang Indonesia ini lebih rendah dari mereka yang di Eropa, yang di bagian lain. Nggak tahu kenapa, banyak kena jemur matahari mungkin. Sehingga tadi kita baru ngobrol-ngobrol dengan Yusdi, Jessica yang datang dari London. Katanya di Inggris sana itu banyak orang ditemuin tua-tua, 110 umurnya, 90 lebih ya, begitu. Masih gagah-gagahan gitu. Orang Indonesia Aduh, 60 sudah, aduh ya rasanya, 70 sudah, mereka 90 lebih, 100 gitu ya. Tapi sebenarnya yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun 190 di sini dikatakan seperti apa? Uap. Seperti uap. Pius. Sebentar aja, selesai. Ya sekarang, katakanlah umur 90 tahun. Ya kalau dibandingkan 1-2 tahun ya panjang gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan 2-3 ribu tahun, itu betul-betul sebentar sebenarnya. Apalagi dibandingkan dengan kekekalan. Di mata Tuhan itu kekekalan. Sehingga betul-betul di hidup kita itu sebenarnya pendek. Itu yang mencapai umur tua. Ada banyak. Oleh karena kecelakaan ya, dan lain sebagainya, penyakit. Sehingga bahkan belum mencapai setengah abad gitu. Belum mencapai umur 50, banyak yang mati. Coba Anda lihat di koran itu yang bagian mengucapkan turut berduka cita itu. Biasanya saya sering kali mengamatin umur berapa ini ya. Wah, ada yang baru umur 30 lebih sudah meninggal, 20 lebih sudah meninggal. Oh betul, hidup ini sangat pendek, sementara. Dan waktu kita lewati itu sebenarnya begitu singkat dan cepat sekali waktu itu lewat. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kamu tanya mereka yang sudah agak berumur, waktu lewat rasanya begitu cepat. Tidak terasa sudah tua, tidak terasa. Waktu lewat begitu cepat. Kita lihat anak-anak muncul, sebentar saja. Sebentar ya. Saya menyaksikan banyak di antara ini anak-anak remaja kita di sini ada. Saya menyaksikan dia lahir ya. Tidak terasa lagi lihat nanti dia kawin gitu. Tidak lama lagi terasa lihat dia punya anak. Waktu cepat sekali ya. Cepat sekali saudara. Dan kalau dibandingkan dengan kekekalan, sini tidak ada arti apa-apa tahun-tahun hidup kita. Terlebih lagi ya, kalau kita waktu ini kita lewati, kita spend waktu ini ya, dengan tidak terlalu berarti ya, tidak sangat berarti. Hidup ini bisa dilewatinya itu bisa sangat berarti dengan tidak berat. Kalau hidup ini dilewati dengan banyak melamun itu tidak berarti, tidak banyak yang dikerjakan gitu. Sebenarnya yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita melewati waktu hidup ini? Katakanlah ada dua orang, A dan B. Ini masing-masing bisa melewati waktu, ada yang melewati waktunya tidak terlalu berarti. Ada yang melewati waktunya itu sangat berarti. Saudara, biasanya sangat berarti dengan tidak berarti itu ditentukan dari apa? Ya, bagaimana, apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan untuk mengisi, ya. Dan duduk berat. Waktu ini ditentukan dari berapa atau apa yang kita pakai untuk mengisi isi waktu itu. Apa yang kita kerjakan untuk kita untuk isi waktu ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, isi apa? Apa yang sudah saya kerjakan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin begini ya. Kalau secara duniawi, kita bisa hitung-hitung. Ada orang mungkin bisa hitung-hitung begini. Berapa tabungan saya sudah buat, saya sudah dapatkan. Berapa rumah, berapa aset ekonomi saya sudah miliki. Berapa ini, semuanya sebenarnya bisa dikalkulasikan secara duniawi untuk mengcompare atau membandingkan bahwa saya sudah pakai waktu dengan baik atau tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini untuk hal dunia ini kita bisa hitung-hitung. Wah, setahun saya dapat sekian, saya sudah kerjakan ini. Bagi yang masih sekolah bisa hitung-hitung. Wah, saya sudah sampai SMP kelas 3. Wah, SMP kelas 3 mau capai S1 masih perlu 7 tahun. 7-8 tahun. normalnya gitu ya. Waduh, masih 7-8 tahun untuk ini menempuh gitu ya, belajar dengan sungguh hati gitu. Nah, mungkin ada yang ibu rumah tangga itu mengamati anaknya besar. Banyak usaha sudah dilakukan supaya anak ini besar, supaya anak ini jadi orang. Banyak ini tenaga segala macam usaha sudah dikerjakan. Orang-orang bapak-bapak yang kerja yang bisnis ya menghitung-hitung setahun ini menghasilkan berapa banyak dan lain sebagainya. Nah, ini secara duniawi bisa dikalkulasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau secara duniawi bisa dikalkulasi, secara rohani sebenarnya juga bisa, cuman ya mungkin tidak sangat tepat sekali ya. Karena kalau uang, harta gampang dihitung, dicatat. Tapi secara rohani Anda bisa mengkalkulasi hal-hal yang telah dilakukan dalam mengisi waktu ini. Misalnya, kalau Anda mencatat dari prestasi kita berjemaat. Nah, waktu minggu terakhir saya tanya, siapa yang setahun tidak pernah absen kebaktian? Wah, siapa yang setahun tidak pernah absen kebaktian? Nah, ini sebuah prestasi. Ya, sebuah prestasi. Setahun saya tidak pernah absen satu kali pun, termasuk tidak sakit gitu. Ya. Sakit juga sudah absen, artinya tidak menjaga tubuh sehat terus gitu. Ya. Menjaga tubuh sehat terus itu prestasi gitu. Jadi satu tahun saya tidak pernah absen gitu. Atau dalam satu tahun ini, justru tahun 2009 adalah tahun saya memberikan persepuluhan dengan tidak absen juga, kasih persepuluhan. Nah, kadang-kadang ya, saya mau lihat ini ya, mahasiswa, di sini ada banyak mahasiswa, sebelum Anda ajar jemaatmu di kemudian hari untuk kasih persepuluhan, sebenarnya Anda harus membiasakan diri kasih contoh. Dengar baik-baik. Karena kita melihat ini mahasiswa, saya belajar kasih persepuluhan itu umur 17. Justru waktu saya sekolah di STM, dapat kiriman dari orang tua satu bulan waktu itu, uang waktu itu ya 76 5.000, saya satu bulan dikirimin 5.000. 5.000 itu saya keluarin 500. Sebenarnya saya kasih tahu terus terang, 500 itu sangat-sangat berharga bagi saya waktu itu. Sangat-sangat ini ada sangat saya butuhkan ya, 500 rupiah itu sangat besar, sangat saya perlukan sebenarnya. Tapi ya, karena saya pikir ini untuk Tuhan, karena saya tahu ini tanggung jawab sebagai orang Kristen yang benar, kasih. Masih sekolah, masuk STM waktu itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, prestasi apa yang Anda capai tahun 2009 yang bisa diukur. Nah, kemudian tahun 2009 Anda bersaksi kepada berapa banyak orang? Tahun 2009 Anda bersaksi kepada berapa banyak orang Anda bersaksi? Nah, coba ya, dihitung-hitung. Saya sepanjang tahun 2009 berapa kali saya naik pesawat? Hanya ada satu kali atau dua kali saya tidak bersaksi kepada orang di sebelah. Itu pun sebenarnya bukan saya tidak mau, tapi kira-kira dia tahu saya mau ngomong tentang Tuhan segala macam. Dia bilang yang dia tidur aja gitu. Dia kemudian lirik-lirik saya dikit, dia tidur lagi gitu. Sebenarnya saya tahu, wah ini dia pura-pura tidur gitu sebelah saya. Tapi saya sebenarnya tunggu-tunggu dia agak ini ya, siuman gitu. Nah, sepanjang tahun 2009 berapa kali Anda sudah bersaksi gitu, menginjil ya, berapa kali? Nah, coba Anda ya hitung-hitung. Nggak usah pakai buku lah, kalkulasi pakai tangan ini aja, 10 gitu ya. Ada nggak 10 kali Anda bersaksi? Nah, belum lagi begini, berapa banyak Anda menangkan jiwa, betul-betul menangkan jiwa, betul-betul sampai orang itu diselamatkan, berapa banyak? Adakah sepanjang tahun 2009 orang yang oleh usahamu dia diselamatkan? Oleh usahamu, apapun itu bentuknya, oleh usahamu, entah Anda ajak-ajak dia kah, entah Anda kasih traktat kah, kasih buku kah, apakah, oleh usahamu dia diselamatkan dan kenal kebenaran sepanjang tahun 2009, ada atau tidak? Nah, saudara yang saya kasih contoh, ini review yang lewat, ya, review yang lewat. Nah, sekarang ke depan. Oke, ke depan. Ini Yakobus bilang apa? Kalian berencana ke depan sekarang ini jangan sombong, jangan sombong. Jangan berpikir begini, hari ini atau besok akan berangkat ke sini, bikin ini, bikin itu. Jangan sombong. Ya. Kamu ini sebenarnya saking tidak berartinya itu seperti uap. Begitulah. Dan katanya, hendaknya malah kamu ngomong begini. Kalau bahasa Arab bilang, insya Allah. Ya. Ini bahasa Yunani-nya bilang, Ean kurios teleseh. Juru. Ean kurios teleseh. Juru, ya. Anda mau pakai bahasa apa? Ya. Sebenarnya, yang lucu ini dari orang Kristen itu begini. Ya. Yang ngajar itu di kitabnya orang Kristen, yang lakukan itu umat agama lain, gitu loh. Ya. Banyak orang tidak tahu bahwa di dalam Quran itu tidak diajarkan, makan tidak diajarkan sholat, gitu. Mereka ketemu sholat itu ada di dalam kitab Esra. Itu dulu. Anda tahu ini kitab Yakobus ini ditulis, ya, di 400-an tahun lebih sebelum Muhammad lahir. Muhammad lahir 57 sekian. Jadi 500-an tahun bahkan sebelum Muhammad lahir. Ini surat Yakobus ini tulis. Dia sudah bilang di sini insya Allah katanya. Tapi orang Kristennya tidak pakai gitu. Dan mereka sangat-sangat ini ya, kalau dibilang gimana Bapak rencananya gimana? Ya. Tahun depan gimana rencananya? Oh, benar. Insya Allah akan saya lakukan. Hebat sekali betulnya ya. Itu. Kalau nggak mau pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Yunani gimana? Ean kurios telese. Itu. Itu ya. Tapi bahasa Indonesia juga nggak jelek di sini. Apa katanya? Jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk sesuatu yang ke depan, Yakobus menasehatkan, rendahkan hatimu. Engkau tidak tahu apa-apa tentang hari besok, betul nggak? Amin, saudara. Nggak tahu. Rencana boleh aja, begini, begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Nah, oleh sebab itu rendahkan hatimu. Saudara, orang yang bisa berkata demikian ini, orang yang bisa berkata sebenarnya begini, bukan sudah menjadi satu kata basa-basi, tapi betul-betul ini diucapkan keluar dari dalam hati. Jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan menghendakinya, Ean kurios telese. Jika Tuhan menghendakinya. Saya akan lakukan ini. Saudara, yang berkata demikian, yang keluar dari dalam hati sungguhan, pastilah dia adalah orang yang sangat, ya, sangat, sangat tahu dirinya siapa dan sangat tahu Tuhan itu siapa. Ya. Jadi sangat menyadari diri kita ini siapa dan sangat menyadari kemampuan Tuhan. Tuhan itu siapa? Begitulah. Orang yang dapat berkata demikian dengan sungguh hati demikian. Karena manusia boleh saja berencana. Tetapi segala-galanya bisa berubah. Bisa berbeda. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama-tama, Yakobus ingin supaya kita memiliki hati yang demikian. hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, hati yang betul-betul mengakui bahwa kita tidak tahu apa-apa, bahkan besok masih hidup atau tidak kita tidak tahu. Jadi hati yang menyadari bahwa kita ini tidak apa-apa, tidak ada nothing, I'm nothing, dan Tuhanlah yang memegang hari esok, menyadari akan hari ini sungguh-sungguh dalam hati, menyadari ini, oh Tuhan ya, engkau yang pegang hari esok, saya tidak tahu apa-apa. Saya berencana, kalau saya tidak menyadari akan hal ini, seolah-olah saya besok pasti hidup, seolah-olah segala sesuatu pasti oke, saya akan mengurusnya dengan hebat. Saudara, ya, di dalamnya terkandung kesombongan. Ini sangat gawat sekali. Jadi, ya, di dalam sikap berkata kepada Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, saya akan lakukan ini, itu terkandung sikap memahami siapa saya, sikap rendah hati yang amat sangat, dan kemudian sikap menjunjung tinggi Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dialah yang memegang hari esok. Dialah Tuhan, the Lord, sebenarnya Tuhan yang memiliki saya. Dialah Tuhan. Yang nomor satu. Dan yang nomor dua, di dalam mengucapkan ini dengan sungguh-sungguh dari dalam hati, itu seharusnya mengandung satu sikap yang memohon Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita. Memohon Tuhan berjalan di depan kita. Saudara, sikap ini akan diekspresikan di dalam doa, di dalam permintaan doa kita. Anda berdoa, ya, mendoakan semua Tuhan, ya. Oh, ya. Ini begini, ini begitu, Tuhan tolong. Ini bisa saya mau melakukan ini Tuhan, tetapi apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah Engkau membolehkan? Tuhan, tolong berikan saya hikmat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sehubungan dengan doa dan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, saya ingin jemaat memahami akan hal ini. Di dalam Alkitab, sama sekali tidak diajarkan bahwa setelah kita berdoa, kemudian kita give up everything, kesalahan sama Tuhan, beres gitu. Ya. Tuhan Engkau pelihara hidup saya, supaya saya betul-betul terpelihara, cukup makanan, cukup pakaian, semuanya cukup, rumah saya. Ya udah. Setelah itu, tiap hari santai. Bagaimana? Di dalam kekristenan tidak diajarkan demikian. Saudara, Tuhan bilang kepada Yosua, ya, aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu. Setiap tempat yang kamu injak. Wah, tuh, saudara, mestinya Yosua itu jalannya masih kencang daripada wilayah yang dia lewati itu banyak. Lalu apakah Yosua langsung berpangku tangan dan melihat musuhnya roboh satu-satu begitu, roboh satu-satu? Oh tidak, saudara, tidak. Kamu baca di dalam Alkitab, apa yang terjadi? Ya, maju, ya. Sampai tercatat di dalam Alkitab, Yosua adalah satu-satunya orang yang sempat menghentikan matahari. Ya. Bukan berarti santai. Tuhan akan selesaikan segala sesuatu. Aku sudah berserah kok. Aku telah berserah. Wah, enak saja. No. Kita mesti kerjakan porsi kita. Tuhan, saya berencana ini, berencana itu. Tolong kasih hikmat supaya perencanaannya matang. Perencanaannya matang. supaya dapat dikerjakan step by step semuanya itu terurut dengan baik. Itu mesti dikerjakan, mohon hikmat Tuhan. Tuhan, saya mau itu, saya mau dia, perlu ada pendekatan. Misalnya dalam hal ini perlu dilakukan sesuatu. Oh Tuhan, saya mau ini sama itu, perlu ada pekerjaan yang dikerjakan. Itu porsi kita. Soal berkat Tuhan, Tuhan memimpin, itu bagian Tuhan. Yosua tahu Tuhan bilang bahwa setelah Musa tidak ada, Tuhan angkat Yosua sebagai pengganti. Dia bilang, tidak ada orang yang bisa bertahan di hadapanmu. Biar engkau maju saja. Waduh. Yosua harus cabut pedang dan kemudian dia harus maju dan dia harus bersusah payah dan dia harus kerjakan tanggung jawabnya, porsinya, dengan mengayunkan pedangnya, dengan menangkis dengan perisainya, semuanya dia harus kerjakan itu. Sampai satu hari dia merasa kehabisan waktu. Dia bilang apa? Ibu, matahari stop di sini, loh. Stop di situ. Wah, capek loh betul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya pikir ya, kalau zaman sekarang perang itu tidak seberapa. Zaman sekarang perang, itu pun saya melihat tentara Amerika yang di Irak sama di Afghanistan itu, mereka jalan begini. Senjata itu kira-kira itu beberapa kilo, itu senjatanya tuh beberapa kilo besi, soalnya ranselnya besar gitu di punggungnya gini. Saya seringkali membayangkan itu, lihat tentara Amerika tuh besar-besar badannya gitu. Wah, saya membayangkan kalau saya ditimpain ransel macam begitu udah nggak bergerak, sudah nggak bergerak. Mereka mesti pakai langsungnya jalan dulu. Pakai orang sekarang, coba anda panas-panas di padang pasir pakai helm, gimana? Panas nggak? Panas. Mereka tuh punya helm, itu topi baja yang ditembak nggak tembus. Di padang pasir panas, saudara. Saya pikir mereka jalan begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu apa? Kalau ketemu musuh, tidak seberapa mengeluarkan tenaga, cuma narik pucuknya aja. Penting. Zamannya Yosua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kira-kira Yosua punya pedang lebih berat dari senjata M16 nggak? Hah? Itu berat itu. Senjatanya Yosua itu berat gitu ya. Itu bukan senjata atau pedangnya dimainin teng-teng-teng-teng, itu bukan, itu mesti sampai segala segenap tenaga diayunkan. Waduh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kamu membayangkan kalau dari pagi sampai sore kamu mengayunkan pedang itu gitu ya. Wah, saya katakan anda boleh coba ini ya, boleh coba, nggak usah pakai pedang, pakai palu yang biasa kita bobok dinding ini. Ya enggak? Itu sudah. Lagi pula, saudara, bandingannya itu begini. Kalau anda bobok dinding atau apa, kalau capek anda boleh santai sebentar kan ya, loh. Palunya taruh. Kita tanya, kemana dia? Ngopi. Saudara yang saya kasih dampak. Tapi kalau perang itu nggak bisa ngopi, karena yang di depan kita itu musuh gitu loh ya. Kamu nggak bilang ini, stop, gencatan senjata, gue lagi capek. Di dunia cuma ada negara Afrika, saya lupa apa lawan apa, gara-gara tanding bola dunia final katanya dua pasukan sepakat gencatan senjata, sama-sama gue nonton sepak bola. Sudah yang saya kasih gambar, tetapi kalau zaman Yosua itu musuh masih di depan, galak lagi gitu ya kan, dengan senjata yang berkilau-kilau begitu, itu tidak ada yang namanya istilah sorry, saya lagi capek, kita stop dulu sebentar. Mana? Itu kamu, dia harus tetap kamu terus, bahkan sampai dia merasa kekurangan waktu. Dia minta Tuhan stop matahari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang begini, waktu saya baca Yosua itu saya membayangkan begini ya. Coba kalau ada mahasiswa, ada orang Kristen kerja, saking dia rajinnya kerja di dalam mana, Tuhan jangan malam dulu, saya belum selesai, nanya gitu. Wah, itu kalau begitu mah hebat sekali, betul nggak? Luar biasa saudara. Nggak ketemu yang macam begitu, tidak ketemu. Saudara, ya kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tapi di balik kita berserah kepada Tuhan, ya, Anda tahu. Di balik kita berserah kepada Tuhan, berdoa, mendoakan program kita, Tuhan mau kita ambil bagian apa? Porsinya kita. Kamu harus menunjukkan dirimu rajin, bekerja keras, dan putar otak kencang, otak yang Tuhan kasih ini putar, supaya memikirkan beginikah, begitukah. Tuhan ini otak yang Tuhan kasihkan pada saya supaya darahnya lancar, jadi otaknya encer katanya. Saya tak tahu kenapa ada istilah otaknya encer ya. Otaknya encer kayak agar-agar encer gitu ya loh. Gimana itu otaknya encer? Tuhan ya loh, supaya ini otak saya kerjanya bagus gitu. Perlu dilakukan penelaan, ya, belajar terus menerus, rajin berdoa, dan sambil berkata, jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan menghendakinya, saya akan melakukan itu dan mendoakannya, kemudian melakukannya sesuai dengan porsi kita yang kita bisa kerjakan. Apa saja kita mesti berjuang. Tuhan, saya mau bulan Agustus wisuda. Nggak bikin tesis, nggak bikin skripsi, ya kan? Yang dibikin surat cinta, bukan wisuda, peneguhan nikah. Nah, coba, ya kan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang mau dikerjakan? Kan mulai banyak yang ketawa karena memang benar apa yang saya bilang itu. Jadi bikin surat cinta, dia bukan bikin skripsi ya. Kalau bikin surat cinta daripada bikin skripsi, apa hasilnya? Apa wisuda apa peneguhan nikah? Anda bisa tahu hasilnya kemana. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita ya, mereview apa yang lalu, berapa banyak pekerjaan yang kita sudah lakukan, supaya kita tahu bahwa kita sudah mengisi waktu dengan baik. Kemudian Tuhan mau ke depan kita merencanakan apapun, kita berkata jika Tuhan menghendakinya. Nah kalau jika Tuhan menghendakinya, berarti kita sungguh-sungguh tahu siapa diri kita, kita sungguh-sungguh tahu siapa Tuhan, dan kemudian kita mendoakan apa yang kita rencanakan. Di samping kita mendoakan apa yang kita rencanakan itu, kita melakukan atau kita betul-betul mengerjakan porsi kita, bagian yang harus kita lakukan. Melalui apa? Kerajinan, melalui kesungguhan hati, ketekunan, dan mohon hikmat dari Tuhan untuk melakukan semua itu. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan berapa banyak yang kita sudah kerjakan bagi diri kita, bagi Tuhan di tahun 2009. Dan baiklah, mari kita juga menaruh rencana kita ke hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kita menyadari bahwa kita tidak berkuasa atas hari esok. Tuhanlah yang berkuasa. Kita serahkan rencana kita kepadanya. kita berdoa menyerahkan rencana kita, dan kita mohon Tuhan beri kekuatan agar kita dapat melakukan bagian kita, porsi kita sebaik-baiknya. Bapa Surgawi, pimpin kami di tahun 2010. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menguasai hari esok. Engkau Tuhan yang maha tahu. Kami sungguh-sungguh tidak tahu apa-apa. Dan kami hanya bisa berhasil jikalau Engkau yang memimpin. Oleh sebab itu Tuhan, padamu kami berserah. Puji hormat kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.